السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembahasan kita pada satu risalah, yaitu risalah al-usulus sittah. Kita bisa terjemahkan dengan 6 prinsip utama. Ya, 6 prinsip utama di dalam agama Islam. Sebelum kita masuk kepada perkataan dari Asy-Syaikh Al-Muallif, penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, kita ingin berikan sedikit pembukaan atau muqaddimah terkait dengan risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh ini. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala menempuh satu metode dalam penulisan-penulisan kitab beliau, menulis metode dengan menjelaskan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Di antaranya kitab yang sedang hendak kita bahas ini, yaitu 6 prinsip utama. Sebagaimana juga kita sudah bacakan pembahasan pada kitab atau risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip dasar. Mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah membacakan juga penjelasan dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, kita juga sudah bacakan. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin hendak kembali membaca atau memurojaah kembali apa yang sudah kita bacakan terkait dengan pembahasan dan penjelasan dari Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 prinsip dasar. Di antara kitabnya Syekh juga ada yang bersajuk berjudul Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Jadi juga ada kitab beliau yang bertajuk berjudul Usulul Iman, prinsip-prinsip keimanan, pondasi-pondasi keimanan, dasar-dasar keimanan. Jadi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam beberapa karya beliau, dalam beberapa risalah beliau, beliau menulis penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip agar mudah difahami, agar mudah diingat, agar mudah dihafal, dan juga tidak terlampau menghabiskan banyak waktu. Karena tentu waktu yang kita miliki terbatas, lalu kemudian semangat orang di akhir zaman dalam mempelajari agamanya pun menurun, sehingga kemudian Asy-Syaikh menuliskan kitab-kitab yang bermanfaat yang dijelaskan di dalamnya tentang prinsip-prinsip utama, prinsip-prinsip dasar, dan juga termasuk juga kaidah-kaidah. Yang ini juga sudah kita sempat membacakan dan menjelaskan juga terkait dengan kitab Al-Qawaidut Tauhid, yaitu kaidah-kaidah tauhid. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada risalah yang nafi'ah, yang sangat bermanfaat, yang insya Allah mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, karena dia menyebutkan poin-poin penting, prinsip-prinsip utama yang ada di dalam agama kita ini, yaitu agama Islam, agar kita mudah menghafalnya, kita mudah mengingatnya. Naam, sekarang kita membaca muqaddimah dari Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwa Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan tentang bismillahirrahmanirrahim, ini adalah permulaan yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam mushaf. Ia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga suratnya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dianjurkan seseorang ketika dia hendak menulis risalah atau semisalnya, dia menulis bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, yang maknanya ba-nya bismillah, ba pada bismillah berarti adalah al-isti'anah, itu memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim dan yang melimpahkan rahmah dan kasih sayang kepada hambanya. Berkata Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, min a'jabil 'ujabi, termasuk sesuatu yang sangat aneh. Wa akbaril ayati, yang sangat menakjubkan. Wa akbaril ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Ya, tanda-tanda yang paling besar. Ad-dallati, yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallabi, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah yang maha merajai. Al-Malik ini adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghallabi, nah ini para ulama jelaskan Al-Ghallab ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ini babnya adalah ikhbar. Mungkin bagi yang ingin merojaah kembali, yaitu tentang kaidah al-asma wa sifat, ada nama-nama, ada sifat-sifat, ada pengkhabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah adalah harus didasari atas dasar dalil. Sifat-sifat harus juga didasari atas dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun pengkhabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala seperti Allah yang maha, ini Al-Ghallab ini yang maha mengalahkan. Ya, tidak ada. Ini menjadi apa nama ataupun sifat. Ya, disebut dengan Al-Ghallab, tapi ini adalah pengkhabaran tentang tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang maha menang, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'jabil ujabi, dan di antara perkara yang sangat menakjubkan, wa akbaril ayati, tanda-tanda yang terbesar. Ad-dallati, yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallabi, yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha merajai dan yang tidak terkalahkan. Sittatu usulin, yaitu ada 6 prinsip utama. Bayyanaha Allahu Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang jelas. Lil awami, bagi orang awam, bagi seluruh manusia. fauqa ma yadhunnu dhannuna, melebihi apa yang dipersangkakan oleh orang-orang yang menyangka. Maknanya bahwa penjelasan ini sangat jelas sampai tidak disangka-sangka, saking jelasnya. Jadi melebihi persangkaan, maksudnya saking jelasnya, sehingga melebihi orang menyangka seperti apapun, saking jelasnya. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah ini, ghalidha fiha katsirun min adhkiya'il 'alam. Namun setelah ini, banyak orang-orang yang cerdik pandai di alam ini keliru dalam 6 prinsip utama ini. Wa uqala'i bani adama, dan juga cendikiawan-cendikiawan dari keturunannya Adam juga banyak yang keliru terkait dengan 6 hal ini. Illa aqallal qalili, kecuali sangat sedikit sekali yang bisa memahaminya. Nah, di sini pada mukaddimah ini Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa termasuk tanda yang paling jelas yang menunjukkan kekuasaan Allah dan sangat menakjubkan adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan 6 prinsip utama ini dengan penjelasan yang jelas sampai orang awam pun mengetahui, mengerti, sangat faham. Tetapi kemudian belakangan banyak orang-orang yang cerdik pandai justru keliru, kecuali hanya sedikit saja yang bisa memahaminya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu berkurang di masa-masa belakang. Ilmu din, ilmu agama mengalami pengurangan, penurunan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa orang-orang yang di generasi belakang ini turun kualitas keilmuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari dada hambanya, tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, sehingga ketika tidak lagi tersisa orang yang alim yang berilmu, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, orang-orang pun mengangkat para tokoh, para pemimpin yang jahil, yang tidak berilmu. Fasu'ilu, lantas kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi 'ilm, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, artinya semakin ke belakang, semakin berkurang ilmu. Sehingga yang dulu orang awamnya saja faham, hari ini orang cerdik pandai cendikiannya pun tidak faham dan bahkan keliru dalam hal yang dahulu difahami oleh orang-orang awam. Lalu kemudian selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan Syekh Asy-Syarih hafizahullahu taala, Syekh Shalih Fauzan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat, salam serta keberkahan semoga Allah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. La syakka, tidak ada keraguan, annallaha subhanahu anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'in. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan segala sesuatu. Wa anna ar-rasula, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal qur'ana bayanan syafiya, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang betul-betul jelas. Ya, syafian itu penjelasan yang sangat memuaskan. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani, dan yang paling besar, yang paling agung yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an adalah qadhiyatut tauhidi wasyirki, yaitu masalah terkait dengan tauhid dan kesyirikan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mengapa? Li'anna tauhida huwa aslul islami wa aslud dini. Karena tauhid adalah pokok agama Islam. Ya, pokok Islam dan pokoknya agama. Wa huwa alladhi tubna 'alayhi jami'ul a'mali. Dan tauhid inilah yang di mana seluruh amal dibangun di atas tauhid ini. Wasyirku, dan kesyirikan, yubatilu hadzal asla. Kesyirikan membatalkan pokok ini, landasan ini. Wa yufsiduhu, dan merusaknya. Jadi prinsip utamanya agama adalah tauhid, dan kesyirikan membatalkan prinsip ini. Wa la yakunu lahu wujudun, dan agama jadi tidak ada dengan sebab kesyirikan. Li'annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani. Karena keduanya, yaitu tauhid dan syirik, yaitu agama ini dan syirikan, tauhid dan syirik. Li'annahuma, karena keduanya, tauhid dan syirik, adalah amrani mutadaddani. Dua perkara yang saling berlawanan ya. Ya, wa mutanaqidani, dan saling bertentangan. La yajtami'ani abadan, keduanya tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya. Antara tauhid dan syirik yang besar enggak akan berkumpul, enggak bisa kumpul. Falidzalika, oleh karena itu Allah Subhanahu bayyana hadzal asla. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bayyana hadzal asla, menjelaskan prinsip ini fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, fi jami'il Qur'ani, di seluruh Al-Qur'an. Fala takadu, fala takadu takhlu suratun, maka hampir-hampir aja enggak ada kosong satu surat pun, min dzikri tauhidi wa dzikri syirki, kosong dari disebutkan di dalamnya terkait dengan tauhid dan juga disebutkan terkait dengan kesyirikan. Wan nasu yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddidunahu, dan manusia membaca Al-Qur'an dan mengulang-ulanginya. Walakin, tetapi qalla may yatanabbahu li hadzal bayani, tetapi sedikit sekali orang yang bisa perhatian terhadap penjelasan ini. Walidzalika, oleh karena itulah, tajidu katsiran minan nasi yaqra'una al-Qur'ana. Oleh karena itulah engkau dapati banyak orang yang membaca Al-Qur'an, wa yaqa'una fi syirki, tapi mereka jatuh pada kesyirikan. Wa yukhilluna bit tauhid, dan mereka merusak tauhid. Ma'a anna hadzal amra, sedangkan hal ini adalah wadihun, sesuatu yang jelas. Fi kitabillahi, di dalam Al-Qur'an, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang jelas di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sedikit yang memperhatikan hal ini? Di antara sebabnya adalah li'annahum yamshuna 'alal 'awa'idi, karena mereka berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Dan mereka berjalan atau mengikuti apa yang mereka dapati pada ayah mereka, pada guru-guru mereka. Fal aslu indahum, maka yang prinsip bagi mereka, justru malah jadi terbalik ini keadaannya, yang menjadi prinsip bagi mereka adalah ma wajadu alaihi aba'ahum, adalah apa yang mereka dapati dari ayah mereka, wa masyayikhahum, dan guru-guru mereka, wa ahla baladhim, dan penduduk negeri mereka. Wa la yufakkiruna fi yawmin minal ayyami ayyata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an. Dan mereka tidak berpikir pada hari-hari, artinya dalam kesehariannya, tidak memikirkan dan tidak merenungi dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Wa yu'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas. Tetapi mereka ya seringkali wa ya'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas. Tetapi bahkan mereka ya selalu mengikuti, menampakkan apa yang dilakukan oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia. Ya, bahkan kalau misalnya ada bertentangan, misalnya ada ayat bertentangan, dia yang didahulukan, yang kebiasaan manusia. Yang dijadikan pertimbangan, ya kebiasaan orang banyak. Habis gimana? Orang sudah banyak melakukan hal itu. Hal huwa sahihun au ghairu sahihin. Baik itu benar atau enggak benar, enggak ada urusan. Pokoknya diikutin. Bal akhadahum at-taqlidul a'ma, bahkan taklid buta telah menguasai mereka, mereka mengikuti bertaklid buta li abaihim, kepada bapak mereka, wa ajdadihim, dan kakek mereka. Wa tabaru, dan mereka menganggap annal qur'ana, bahwa al-Qur'an innama yuqra'u lil barakati, jadi baca hanya untuk mendapatkan keberkahan saja. Wa husulil ajri bitilawati, dan mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dibaca hanya untuk ya dapat berkah, dapat pahala, dibaca sudah. Wa laysal maqsudu, dan maksudnya bukanlah annahu yuqra'u litadabburi. Maksudnya menurut mereka, baca Al-Quran bukan untuk ditadabburi maknanya. Wala amali bima fihi, dan bukan untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Qalla minan nasi man yaqra'ul Qur'ana lihadzal gharadi. Sedikit sekali di antara manusia yang membaca Al-Quran untuk tujuan ini, itu untuk ditadabburi, untuk diamalkan. Wa innama yaqra'una litabarruqi bihi. Mereka hanya membaca agar supaya mengambil berkah dari Al-Qur'an dengan membacanya saja. Awit taladzudhi bisautil qari'i, atau ya bersenang-senang dengan suara indahnya sang pembaca Al-Qur'an atau sang qari. Wat tarannumi bihi, jadi membaca Al-Qur'an hanya untuk di dendang-dendangkan saja. Ya, baca Al-Qur'an hanya untuk di lagu-lagukan saja, semata-mata hanya untuk didendang-dendangkan saja. Au liqiraatihi 'alal marda lil 'ilaji, atau hanya membacakan Al-Qur'an untuk melakukan terapi kepada orang yang sakit. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan bahwa di antara sebab orang jadi berpaling dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, padahal penjelasan itu jelas terkait dengan tauhid, terkait dengan syirik, ya karena pertama mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu atau penduduk negeri. Lalu kemudian akhirnya dia baca Al-Quran hanya untuk supaya dapat pahala, supaya dapat berkah saja, bukan untuk tadabbur, untuk memahami maknanya. Lalu kemudian baca Al-Quran hanya untuk bersenang-senang mendengarkan orang yang membacanya dengan suara yang bagus, atau melagu-lagukannya saja, atau dibacakan kepada orang yang sakit untuk terapi saja. Amma ayyaqra'a lil'amali bihi wattadabburi wassuduri amma fihi. Adapun membaca Al-Quran untuk mengamalkannya, lil'amali bihi untuk mengamalkannya, wattadabburi dan mentadabburinya, wassuduri amma fihi dan ya menunaikan, menampakkan apa yang ada di dalam Al-Quran, artinya ditunaikan, diamalkan. Wa arada ma alaihi nasu ala hadzal Qur'an, dan menimbang apa yang dilakukan oleh manusia dengan Al-Qur'an, sesuai enggak? Nah, yang membaca dengan tujuan tadi mengamalkannya, mentadabburinya, ya, mewujudkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan menimbang segala kebiasaan-kebiasaan manusia dengan Al-Qur'an, fahada la yujadu, yang seperti ini tidak didapatkan, illa fi qalilin minan nasi, kecuali hanya sedikit saja manusia yang mau membaca Al-Quran dengan tujuan yang seperti tadi sudah disebutkan. La naqulu innahu ma'dumun, kita tidak katakan bahwa tidak ada sama sekali, lakinnahu fi aqallil qalili, tetapi sangat sedikit sekali. Walidzalika, oleh karena itulah, tajidul Qur'ana fi wadin, engkau dapati Al-Qur'an di satu lembah, wa a'malu ba'dhi an-nasi fi wadin akhar. Oleh karena itu engkau dapati Al-Qur'an di satu lembah, sedangkan amalan sebagian manusia di lembah yang lain. Artinya bahwa Al-Quran bicaranya apa, manusia prakteknya berbeda. La yufakkiruna fit taghyiri abadan, mereka tidak memikirkan mau berubah sama sekali, enggak. Ya begitu aja. Walau hawala mujaddidun au da'in ilallahi, kalau seandainya ada seorang pembaharu atau orang yang berdakwah ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha ayyughayyira ma hum alaihi, merubah keadaan mereka, ya, agar supaya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka, laqamu fi wajhihi, niscaya mereka pun berdiri di hadapannya, wattahamuhu bidhalali, dan menurutnya dengan kesesatan. Dia orang menentang. Wattahamuhu bil khuruji 'ala ad-dini, dan mereka menuduhnya bahwa dia telah keluar dari agama. Bahkan dituduh keluar dari agama, ya, bahwa ajaran barulah, dituduh yang tidak-tidak. Wa annahu ata bidinin jadidin, dan dia dituduh membawa agama baru. Wa annahu dan seterusnya tuduhan-tuduhan datang, ya, sebagaimana ya tuduhan-tuduhan datang kepada dakwahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dituduh bawa ajaran baru dan seterusnya. Ketika masuk ke Indonesia dituduh bawa pemahaman baru transnasional, ya, janganlah ke Arab-Araban dan seterusnya. Wa annahu kama hasala li hadha asy-syekh nafsihi, sebagaimana yang terjadi pada asy-syekh ini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Lamma hawala rahimahullahu, ketika asy-syekh rahimahullahu berusaha ayyaruddan nasa ila al-qur'ani, berusaha mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, wa ma dalla alaihi al-qur'anu, dan dikembalikan kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyiru ma hum alaihi, dan merubah apa yang mereka lakukan minal adat, ya, merubah kebiasaan-kebiasaan mereka, wat taqalidil batilati, dan taklid-taklid yang batil, tharu fi wajhi, maka mereka pun bangkit di hadapan wajahnya Syekh, artinya menolak, wabadda'uhu, dan membid'ahkannya, wafassaquhu, dan menyatakan bahwa beliau telah fasik, bal wa kaffaruhu, bahkan mengkafirkannya, wattahamuhu bittihamatin, dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan. Lakin fil haqiqati, tetapi hakikatnya, hadza la yadurru, hadza la yadurru, hal ini tidak akan membahayakan, tidak berpengaruh apa-apa. Walaysa bighoribin, dan ini bukan hal aneh, bukan hal asing lagi. Mengapa demikian? Fa innal anbiya'a, karena sesungguhnya para nabi, qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik, dikatakan kepada mereka sesuatu yang lebih berat dari hal itu. Lamma aradu, tatkala para nabi hendak, ayyughayyiru, merubah, ma alaihi al-umami min ibadati ghairillah, sesuatu yang telah dipegang oleh umat pada saat itu, yaitu berupa peribadatan kepada selain Allah. Qila fi haqqil anbiya'i ma qila, maka dikatakanlah kepada para nabi sesuatu yang dikatakan kepada mereka, seperti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh orang gila, penyair, dukun, dan seterusnya. Kalau para nabi dan para rasul saja mengalami hal itu, fa kaifa bidduati wal ulama'i, lalu bagaimana dengan para dai, para ulama? Fala gharabata fi hadha, maka enggak aneh dalam hal ini. Wa hadza la yanqusu min ajri al-'alimi wad-da'iyati, dan ini tidak sedikit pun mengurangi pahalanya orang alim tersebut, juru dakwah tersebut yang mengajak kepada Al-Qur'an dan kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Bal hadza yazidu fi hasanatihi 'indallahi subhanahu wa ta'ala, bahkan hal ini menambah kebaikan-kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabahu. Jadi kekurangan aib justru malah kembali kepada orang yang berkata dengan perkataan yang enggak benar itu terkait dengan dai, terkait dengan ulama tersebut. Wa man tafawwaha bihi, kembali kepada orang yang tadi mengucapkannya. Wa katabahu, dan bahkan apa yang dia tulis. فَإِنَّ هَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ, ini kembali buruknya kepada diri sendiri, yang dia katakan, yang dia tulis. أَمَّا الْعُلَمَاءُ الْمُخْلِصُونَ, adapun para ulama yang ikhlas. وَالدُّعَاتُ إِلَى اللَّهِ, dan orang-orang يَنْ menyeru kepada Allah. فَلَا يَضُرُّهُمْ مَا قِيلَ فِيهِمْ, maka tidak membahayakan mereka apa yang dikatakan terkait dengan mereka. بَلْ يَزِيدُ فِي دَرَجَاتِهِمْ وَحَسَنَاتِهِمْ, bahkan menambah ketinggian derajat mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. وَلَهُمْ قُدْوَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ, dan mereka telah memiliki suri tauladan, yaitu dengan mengikuti para nabi. وَمَا قِيلَ فِي حَقِّهِمْ, dan apa yang dikatakan terkait dengan para nabi. وَمَا تُهِمُوا بِهِ, dan yang dituduhkan kepada mereka. Artinya yang berjalan di jalannya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in, dan mengikuti mereka, saya akan mendapatkan apa yang pernah dialami juga oleh para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyyihi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika, apa yang dikatakan kepadamu, jadi tidaklah dikatakan kepadamu kecuali apa yang sudah pernah dikatakan kepada para utusan sebelum engkau. Kalau Nabi SAW dicula, para Nabi dan Rasul sebelumnya juga pernah mengalami hal tersebut juga. Inna rabbaka ladhu maghfirati wa dhu iqabin alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang memiliki ampunan dan juga yang memiliki siksa yang sangat pedih. Surat Fussilat ayat ke-46. Fa Syekh rahimahullahu taala, maka Syekh rahimahullahu taala fi hadhil kalimati, pada kalimat-kalimat ini, artinya pada pembukaan ini, yubayyinu syai'an min hadzal amril ajibi, menjelaskan sekilas tentang hal yang sangat menakjubkan ini, sangat aneh ini. Anna an-nasa, bahwa manusia, yaqra'una al-Qur'ana, mereka baca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'ati, bahkan memperbanyak baca Al-Qur'an. وَيَخْتِمُونَهُ dan menghatamkan Al-Quran. وَيَحْفَذُونَهُ dan menghafalkan Al-Quran. وَيُرَتِّلُونَهُ dan membaca Al-Quran dengan tartil. وَيُرَكِّزُونَ اهْتِمَامَهُمْ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ dan mereka memfokuskan perhatian mereka terhadap lafaz-lafaz Al-Quran. وَتَجْوِيدِهِ dan tajwidnya. وَأَحْكَامِ الْمَدِّ dan hukum madnya. وَأَحْكَامِ الْإِدْغَامِ hukum-hukum idghamnya. وَالْغُنَّةِ dan ghunnah. وَالْإِقْلَابِ dan iqlab. وَالْإِذْهَارِ dan izhar. وَالْإِخْفَاءِ dan ikhfa. وَيَعْتَنُونَ بِهَذَا عِنَايَةً فَائِقَةً dan sangat memperhatikan hal-hal ini. وَهَذَا شَيْءٌ طَيِّبٌ dan ini sesuatu yang baik. Ini bukan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang baik. وَلَكِنَّ الْأَهَمَّ tetapi yang paling penting, وَالْمَقْسُودَ dan tujuan utamanya, لَيْسَ هَذَا bukan hanya sekedar membacanya saja, bukan. Ya. Al-maqsudu tadabburul ma'ani. Maksud yang terpenting dari baca Al-Qur'an mentadabburi maknanya. Wa tafaqquhu fi kitabillahi dan ya tafaqquh mengambil pelajaran fiqih pemahaman dari kitabullah azza wa jalla. Wa ardu a'malina wa a'malin nasi 'ala kitabillah. Dan menimbang perbuatan kita, perbuatan manusia, ardu itu ditampakkan pada kitabullah. Sesuai atau tidak? Hal hiya muwafiqatun li kitabillah? Adakah amalan kita dan amalan manusia ini sesuai dengan Al-Quran? Au mukhalifatun? Atau menyelisih Al-Quran? Hada huwal matlubu. Inilah yang diharapkan. Inilah tujuan utamanya. An-nusahiha awda'ana. Kita memperbaiki keadaan kita. Wa an nunabbiha ala akhtha'in nasi dan kita mengingatkan kekeliruan-kekeliruan manusia la biqasdit tashhiri bukan dengan tujuan apa menyebar-nyebar kekeliruan kesalahan wa qasdin naili minan nasi dan bukan dengan tujuan memang ingin berbuat keburukan kepada manusia tapi tujuannya bal biqasdil islahi wan nasihati. Tujuannya adalah memperbaiki dan nasihat. Maka tadi di dalam mukaddimah saya jelaskan. Dulu orang-orang awamnya faham. Tapi belakangan orang-orang yang berilmu cerdik pandainya itu saja keliru. Kecuali hanya sedikit saja yang bisa mengerti. Naam. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh Al-Mu'allif Sahibul Matni rahimahullahu taala. Apa saja 6 prinsip utama yang dahulu orang-orang awam faham yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang jelas sehingga orang-orang dahulu faham tapi kemudian orang di belakang keliru, salah kecuali hanya sedikit. Ya, yang pertama, prinsip utama yang pertama al-aslul awwalu. Prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Memurnikan agama hanya kepada Allah ta'ala wahdahu saja la syarikalahu tidak ada sekutu baginya. Asy-syarh penjelasan. Ini berkata Syekh Salih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Al-aslul awwalu, prinsip yang pertama, min hadhil usul sittati, dari 6 prinsip ini, yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah saja, tak ada sekutu baginya. Hadha aslul usul, ini adalah prinsip yang paling utama. Wa qa'idatud dini, dan kaidahnya agama. Wa hadha huwa al-mu'tariq mu'taraqu baina al-anbiya'i wa baina al-umam. Dan hal inilah yang menjadi peperangan dan perselisihan antara para nabi dan umatnya. Fal anbiya'u para nabi menginginkan yuriduna mereka menginginkan ayusahihu hadzal asla memperbaiki prinsip ini. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajli, yang di mana Allah menciptakan manusia untuk tujuan ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Wa rabata sa'adatahum bihi, dan Allah kaitkan kebahagiaan mereka dengan memperbaiki hal ini, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata. Falaisal muhimmu, dan bukanlah yang terpenting, annal insana yasumu, bahwa manusia puasa, wa yusalli dan salat, wa yukfiru minal ibadati, dan memperbanyak ibadah. Bukan berarti tidak boleh, tetapi yang terpenting adalah al-muhimmu, yang terpenting adalah al-ikhlas. Ikhlas. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah tanpa ikhlas, bukan. Tetapi dia kerjakan ibadah, dia disertai dengan keikhlasan. فَقَلِيلٌ مَعَ الْإِخْلَاسِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَاسِ. Amal yang sedikit disertai dengan keikhlasan lebih baik daripada banyak amalnya, tapi tidak disertai dengan keikhlasan. Dengan tidak ada keikhlasan padanya. Falau annal insana, kalau seandainya manusia yusalli al-laila, dia salat malam, wan nahara, dan salat di siang hari, siang malam dia salat, wa yatasaddaqu bil amwali, bahkan dia bersedekah dengan harta, wa ya'malul a'mala, dan beramal amalan yang banyak, lakin biduni ikhlasin, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, fala fa'idata fi amalihi, maka tidak ada faedah amalnya. Li'annahu la budda min al-ikhlasi, karena harus ikhlas. Wal ikhlasu ma'nahu, dan ikhlas adalah maknanya, yang pertama tarku syirki, meninggalkan syirik. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadati, mengesakan Allah jalla wa ala dalam ibadah. Wala ahada yastahiqqul ibadata, maka tak ada satu pun yang berhak terhadap ibadah, enggak boleh kita sembah. Mahma balagha minal kamali, walaupun makhluk itu sampai pada tingkatan apa kesempurnaan, ya, wa minal fadli, dan keutamaan, walaupun yang selain Allah ini sampai pada tingkat kesempurnaan dan keutamaan, maka tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali illallahu, kecuali hanya Allah. Lal malaikatul muqarrabun, tidak para malaikat yang didekatkan, tidak boleh mereka disembah. Walal anbiya war rusulu, dan juga tidak para nabi, para rasul, tidak berhak untuk disembah. Walal awliya was salihuna, dan juga tidak para wali dan orang-orang saleh. Hadza huwal aslu, inilah prinsip yang paling utama, bahkan prinsip yang sangat utama sekali. Wala yatahaqqaqu hadzal aslu, dan tidak akan terwujud prinsip ini, illa bi tarki syirki, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhliqu baina al-ibadati lillahi wa baina syirki bighairihi, fahadha amaluhu habitun. Adapun orang yang mencampur antara ibadah kepada Allah dan berbuat kesyirikan kepada selain Allah, fahadha amaluhu habitun. Maka orang ini amalnya habit, sirna. Ya, sirna. Wa amma alladhi yukhlisu 'amalahu lillahi 'azza wa jalla. Adapun orang yang mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah 'azza wa jalla, fa hadha huwa as-sa'idu, maka inilah orang yang beruntung, berbahagia. Walau kana 'amaluhu, walaupun amalnya qalilan, walaupun amalnya sedikit. Ya, walaupun amalnya sedikit. Tentu artinya yang wajib-wajib dia kerjakan. فَقَلِلٌ مِنَ الْعَمَلِ, maka amal yang sedikit, مَا الْإِخْلَاسِ فِيهِ الْخَيْرُ. Sedikit amal disertai dengan ikhlas, maka di dalamnya terdapat kebaikan. wa fihi an-najatu, di dalamnya terdapat keselamatan. Wa hadithul bitaqati, dan hadith bitaqah la yakhfa, tidak tersembunyi. Rajulun yub'atsu yaumal qiyamah, seseorang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Tu'radu 'alaihi a'malu, ditampakkan kepadanya amalnya. Maktubatan fi sijillatin, amalnya dicatat di catatan-catatan amal. Kullu sijillin minha maddal basari, satu catatannya sejauh mata memandang. Mamlu'ah, mamlu'atin, dipenuhi bisayyi'ati, dengan dosa-dosa. Tudau hadhi sijillatu fi kifatin, ini catatan-catatan ini diletakkan di satu sisi timbangan. Wa tudau hadhi albitaqatu allati fiha, dan diletakkan kartu yang di dalamnya terdapat, atau satu lembar yang di dalamnya terdapat la ilaha illallah, terdapat la ilaha illallah. Qalaha hadha ar-rajul min qalbihi, yang di mana orang ini mengucapkannya dari dalam hatinya. Bi ikhlasin, dengan keikhlasan. Wa yaqinin, dan keyakinan. Wa imanin, dan keimanan. Ya. Fa rajahat hadhil kalimatu bi jami'i sijillati, menjadi beratlah satu kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan seluruh catatan-catatan amal yang buruk tadi. Wa tashat bi jami'i sijillatu, dan dia yang menjadi berat dibandingkan seluruh catatan-catatan tadi. Hadza huwal ikhlasu, ini adalah ikhlas. Fa huwa ma qalaha mujarrad lafdin. Dia tidak hanya sekedar mengucapkannya, hanya sekedar mengucapkan, tidak. Mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Wa inna ma qalaha 'arifan bi ma'naha. Dia mengucapkannya dengan mengetahui maknanya. Mu'taqidan bima dallat 'alaihi, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, kalimat tauhid tersebut. Lakinnahu mata, tetapinya dia mati. Qabla an yatamakkana minal amali, sebelum dia mampu beramal. Makanya dia enggak punya amal karena dia belum mampu berbuat kebaikan. Fakaifa billadhi, ya ini, jadi dia belum sempat berbuat kebaikan tapi mengucapkan kalimat tauhid dengan mengetahui maknanya, meyakini apa yang ditunjukkannya. Dia belum sempat beramal saleh, dia mati. Lalu bagaimana, fa kaifa billadhi indahu amalun katsiratun salihatun wa khalisatun li wajhi Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan orang yang memiliki amal yang banyak, yang saleh dan ikhlas, hanya berharap wajahnya Allah azza wa jalla. Tentu lebih baik lagi. Hadza fihi dalalatun ala anna al-ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunji Allah bihi sahibahu. Ini di dalamnya terdapat dalil bahwa ikhlas walaupun sedikit, terkadang Allah selamatkan orang tersebut dengan ikhlas ini. Wa yukaffiru anhu jami'a dzunubi wasayyi'ati, dan menghapuskan dari orang tersebut seluruh dosa dan kesalahan. Wa annahu idza faqada al-ikhlasa fala fa'idata min kathratil 'amali. Dan sesungguhnya tidak ada, apabila seseorang kehilangan keikhlasan, maka tidak ada faedah amalnya walaupun banyak sekalipun. Ikhwatal iman azzakumullah, di sini kita ingin berikan tambahan penjelasan agar supaya kita bisa lebih memahami prinsip yang pertama ini dari 6 prinsip yang akan dipaparkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwa prinsip yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Nah, ikhlas ini maknanya adalah yang pertama, ada dua ya. Jadi ikhlas, ini ada dua. Yang pertama adalah ikhlasul ma'budi. Yang pertama adalah ikhlasul ma'budi. Apa yang dimaksud dengan ikhlasul ma'bud? Memurnikan bahwa yang diibadahi, yang disembah hanya Allah semata. Yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Tidak selain Allah, siapapun, apapun tidak berhak untuk diibadahi dengan hak, dengan benar. Mau malaikat, al-muqarrabun, ya al-muqarrabun, atau kemudian para nabi, para rasul, orang-orang saleh, mereka tidak berhak diibadahi atau disembah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah ikhlasu at-talab. Yang dimaksud ikhlasu at-talab wal qasd, dan tujuan, ya. Ya, meminta dan tujuan. Yang dimaksud, atau dengan bahasa lain, ikhlasul amali, ya, ikhlasul amal. Atau dengan istilah lain disebut dengan ikhlasul amal. Yang pertama tadi, ikhlasul ma'bud, bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, hanya Allah saja. Yang selain Allah, tidak berhak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlasu talabi wal qasdi. Memurnikan tujuan. Memurnikan amal hanya karena Allah. Ya, hanya karena Allah sebagai tujuan utamanya. Jadi, dia tahu bahwa dia yakin, dia tahu, dia iman, betul. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, melainkan hanya Allah semata. Dia tahu. Tetapi terkadang dia punya tujuan dalam amalnya. Dia tahu hanya Allah yang berhak diibadahi, yang selainnya enggak. Tapi ketika beramal ada niatan supaya dipuji orang, disanjung orang, terselip di dalamnya. Itu berarti dia tahu bahwa al-ma'bud hanya Allah, ikhlasul ma'bud sudah. Tapi kemudian dalam qasdul amal, tujuan amal, dia masih suka terganggu, seperti contohnya riya. Ya, seperti contohnya yasirur riya, sedikitnya riya. Maka yang ikhlasul ma'bud, ini yang tidak melakukan ikhlasul ma'bud, maka dia jatuh kepada asyirkul akbar. Asyirkul akbar. Yang tidak melakukan ikhlasul amal, tujuannya dimasukin sedikit riya, ini nanti masuk dalam kriteria asyirkul asghar. Ya, syirik yang kecil, asyirkul asghar. Kalau yang ini, kalau dia melanggar, maka bisa jatuh pada asyirkul akbar, syirik yang besar. Yang ikhlasul ma'bud ini, dia meyakini ada yang selain Allah yang disembah, diibadahi. Ya, na'am. Jadi makna ikhlas dua hal ini sekaligus, ya, ikhlasul ma'bud dan ikhlasul amal. Ya, amalnya dia murnikan, ditujukan tujuannya hanya untuk berharap pahalanya Allah, berharap ridha-Nya Allah, dan seterusnya. Bukan sanjungan manusia dan seterusnya. Maka ikhlas ini, ya, kedua-duanya ini. Bukan hanya satu saja, tapi dua-duanya. Naam. Wa bayanu ziddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawannya ikhlas atau tauhid, alladhi huwa syirku billahi, yaitu syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip yang pertama yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang jelas, yang pertama adalah penjelasan terhadap ikhlas ad-dini lillah, memurnikan ibadah ini, agama ini hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Ya, tidak ada sekutu baginya. Dan dijelaskan juga lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Dijelaskan. Ya. Jadi penjelasan terhadap kesyirikan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan tauhid, dijelaskan juga lawannya. Ad-diddu yuzhiru husnahu dhidd wa bidhiddihi tatabayyanu al-asyya'u. Sesuatu yang berlawanan itu akan nampak baiknya ketika didatangkan lawannya. Dan dengan didatangkan lawannya, maka segala sesuatu nampak kebaikan-kebaikannya. Dan jadi beda juga, jadi jelas bedanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tauhid dengan sejelas-jelasnya. Menjelaskan kesyirikan dengan sejelas-jelasnya. Yang tadi pada mukaddimah dijelaskan oleh Syekh. Sehingga orang awam pun dahulunya paham, mengerti betul. Tapi kemudian belakangan, orang di belakang malah tidak mengerti. Orang yang di belakang malah tidak memahaminya. Bahkan yang paling cerdik pandai, yang paling cendikia dan berilmu, malah banyak tergelincir. Allahu Akbar. Jadi kalau Nabi SAW sabdakan, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas, sesungguhnya yang haram jelas, apalagi syirik tauhid. Makin jelas, yang halal saja jelas, yang haram saja jelas, apalagi tauhid syirik. Makin jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian pada penjelasan yang jelas nyata, jalan yang jelas terang lagi nyata. Sehingga saking terangnya, lailuha kana hariha, malamnya seperti siang. Anda pernah dapati malam seperti siang? Jadi malam hari terang itu kayak seperti siang hari ketika ada matahari? Enggak. Kita belum pernah dapati malam yang terang seperti itu, seperti bukan terang karena lampu, tapi terang karena seperti ada sinar matahari sebagaimana di siang hari. Rasul sabdakan begitu, itu menunjukkan bahwa agama ini sudah jelas, terang, benderang, tidak ada kesamaran dalam hal tersebut. Sebagaimana Rasul tadi sabdakan, halal jelas, jelas, terang, haram jelas, terang, tauhid jelas, terang, syirik tauhid, syirik jelas, terang juga. Apalagi syirik tauhid. Halal haram saja jelas. Kenapa bisa jadi samar? Nah, kan selanjutnya yang hadis tentang al-halal bayyin haram bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang jelas halalnya, jelas haramnya, ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak, atau sedikit yang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Artinya sedikit yang mengetahuinya. Jadi sesuatu yang tadinya jelas bisa menjadi berubah menjadi samar. Tidak banyak yang mengetahui. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebabnya adalah di antaranya yang tadi dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, mengikuti kebiasaan hafizahullahu taala, kebiasaan-kebiasaan tradisi kaum, sehingga baca Al-Qur'an bukan untuk ditadabburi maknanya, dipraktekkan dan menjadi timbangan amal, tapi baca Al-Qur'an hanya untuk sebagai dapat pahala, mengambil keberkahan saja. Ya, senang dengan mendengarkan lagu-lagu Al-Qur'an saja. Lalu kemudian hanya senang untuk dilagu-lagukan saja. Atau hanya sekedar untuk meruqyah orang sakit saja. Tapi kandungan, isi, inti, prinsip utama yang disebutkan, dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tauhid dan syirik, dia tidak faham. Sehingga tadi Syekh Shalih Fauzan jelaskan, ada orang baca Al-Quran rajin, tapi dia berbuat kesyirikan. Al-Quran di satu lembah, dia di lembah yang lain. Al-Quran di satu sisi, dia di sisi yang lain. Padahal dia membaca Al-Quran. Dia baca suratul ikhlas, dia baca ayatul kursi, bahkan dia baca suratul fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi ternyata perbuatannya menyelisihi apa yang dia baca. Dia sembelih hewan, lalu kemudian kepalanya dipersembahkan kepada penunggu laut, kepada penunggu gunung, meminta pertolongan kepada orang-orang saleh yang sudah wafat, yang sudah mati. Dia baca Al-Quran, tapi perbuatannya tidak seperti, tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Dia baca ayat-ayat tentang tauhid, tapi perbuatannya kesyirikan. Dan yang lebih aneh lagi, tadi kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sesuatu yang paling aneh adalah apa? Dia bikin kesyirikan, dia berbuat kesyirikan, bersamaan dia sedang mengerjakan kesyirikan, dia baca ayat-ayat tentang tauhid. Lagi ngerjain kesyirikan, dia baca suratul ikhlas. Sedang berbuat kesyirikan, dia baca ayatul kursi. Menyekutukan, dia sedang berbuat menyekutukan Allah, dia baca suratul fatihah yang di dalamnya terdapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi ini yang pertama, pada prinsip yang pertama atau al-aslul awal, bahwa Allah telah menjelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran tentang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, tak ada sekutunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lawannya tauhid, lawannya ikhlasuddin, yaitu adalah berbuat kesyirikan. Dan itu sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, yang orang awam dulunya tahu, sekarang orang yang berilmunya saja banyak yang tidak mengetahuinya, bahkan keliru, jatuh tergelincir, kecuali hanya sedikit saja. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka kita cukupkan dulu qiraah kita pada kesempatan malam hari ini. Nanti kita insyaAllah lanjutkan qiraah kita pada penjelasan Asy-Syaikh terkait dengan perkataannya al-muallif wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan kepada Allah yang sudah dijelaskan juga secara jelas, gamblang, detail, tidak ada sedikit pun samar dan kerancuan. Ikhwatal iman, azzakumullah. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita di pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita berjumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya untuk melanjutkan qiraah kita terhadap risalah al-usul as-sittah, 6 prinsip utama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.